صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سهرمتي، masih kita membaca kisah hadis al-ifk, hadis tentang berita dusta terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha ardhaha, yaitu ketika Aisyah tertinggal dan ditemukan oleh Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu taala anhu, kemudian dinaikkan atau diperintah untuk naik ke unta dan kemudian dituntun sampai menemui Rasulullah SAW, maka gemparlah kaum muslimin dan menuduh Aisyah dengan Safwan ibn Attal dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti sama sekali. Ikhwan fil din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, demikian keadaannya sangat parah karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya, demikian pula tidak bisa dibuktikan kebebasannya. Sampai pada ujung-ujungnya Rasulullah sendiri bertanya pada Aisyah, walaupun dengan bahasa yang sangat sopan, kalau engkau sudah meninggalkan dosamu, bertobatlah pada Allah SWT. Yang maknanya, kamu berbuat dosa, kemudian kamu sudah meninggalkan. Langsung dengan husnudzon. Kalau kamu sudah meninggalkan perbuatan jelekmu, perbuatan salahmu, maka bertobatlah pada Allah Taala. Maka Aisyah pun semakin tertekan karena Rasulullah sendiri mempertanyakan. Maka dia membiarkan ibu bapaknya untuk menjawab. Ternyata ibu bapaknya juga diam. Kata Aisyah kepada keduanya, "Ala tujibani Rasulullah?" Apakah tidak engkau jawab Rasulullah? Mereka berkata, "Madan ujib?" Mau jawab apa? Mau jawab apa? Kalau aku bela engkau ternyata benar-benar terjadi? Bagaimana? Qanifirina a'azakumullah. Inilah yang membuat Aisyah radhiyallahu ta'ala menjadi-jadi tangisannya dan semakin sedih. Sampai saat itu juga Rasulullah SAW belum beranjak dari tempatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW tertunduk dan kemudian ghusya alaih, seperti tidak sadarkan diri. Dan itu kebiasaan Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, dalam keadaan berkeringat dengan keringat butiran-butiran keringat yang sangat besar, seperti butiran-butiran mutiara di keningnya, padahal di hari yang sangat dingin. Ikhwan ibn a'azakullah berarti bukan keringat karena kepanasan, tetapi keringat dingin karena Rasulullah SAW berat menerima wahyu. Bahkan ketika di atas unta, untanya terduduk ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Maka saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan tertegun sejenak dengan berkeringat, dan semua yang hadir tahu kalau Rasulullah SAW sedang menerima wahyu. Bapak ibunya Aisyah tahu, Aisyah sendiri tahu, dan juga seorang wanita dari kalangan Ansar juga tahu, Ali bin Abi Thalib juga tahu, semua tahu kalau Rasulullah SAW sedang menerima wahyu. Maka semuanya gelisah kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha, sangat tenangnya, sangat tenteramnya, karena dia merasa tidak berbuat, dan dia yakin beriman kalau yang maha tahu hanya Allah subhanahu wa taala, sedangkan yang lain tidak tahu. Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, langsung Aisyah merasa dengan prasangka baik, ini penyelesaian, ini insya Allah pembebasanku, ini insya Allah adalah sesuatu yang akan menyelesaikan permasalahan. Adapun ibu bapaknya Aisyah, kan dalam keadaan tidak tahu, sehingga sangat takutnya ini Rasulullah mendapatkan wahyu. Jangan-jangan wahyunya membenarkan kalau Aisyah ternyata benar-benar berbuat. Qanifirina azakumullah. Sampai-sampai kata Aisyah, ketakutan mereka berdua seakan-akan mereka akan mati, akan keluar rohnya dari badan-badan mereka. Thumma surya an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fajalas. Kemudian Rasulullah pun tersadar. Berarti selesai menerima wahyu. Mengangkat kepalanya dan duduk. Wa innahu la yatahaddar minhum mithl juman fi yawmin syatin. Dan sungguh mengalir di kening beliau butiran-butiran keringat seperti butiran-butiran mutiara. Fi yawmin syatin, di hari yang sangat dingin. Fa ja'ala yamsahil 'araq an jabinihi wa yaqul. Maka beliau pun mengusap keringatnya di keningnya, kemudian berkata, abshiri ya Aisyah, bergembiralah engkau wahai Aisyah. Faqad anzalallahu bara'atak, sungguh demi Allah telah turun, Allah telah menurunkan untukmu pembebasanmu. Qultu, aku katakan, bihamdillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma kharaja an-nas, thumma kharaja ila an-nas fa khatabahum. Maka Nabi pun keluar menemui manusia dan kemudian berkhutbah menyampaikan kepada mereka apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tala alaihim ma anzalallahu alaihi minal Qur'an. Maka Nabi pun membacakan kepada mereka apa yang Allah turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam masalah itu. Thumma amara bi Mistah ibni Uthatha. Setelah dibacakan ayat-ayatnya yang berarti Aisyah sangat bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut, yang berarti semua orang yang berbicara dengan fitnah itu telah berdusta dan layak dihukum dengan hukum cambukan seorang pendusta, maka diperintahkan orang-orang tersebut untuk dihukum. Amara bi Mistah ibni Uthatha, di antaranya Mistah ibni Uthatha dan Hasan ibni Thabit wa Hamnah binti Jahash radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka dan memaafkan mereka, mengampuni mereka. Wa kanu mimman asabil fahisyah, dan mereka termasuk orang-orang yang ikut berbicara dengan tuduhan-tuduhan fahisyah itu, tuduhan-tuduhan jelek itu. Fa duribu haddahum, maka dicambuklah mereka. Khana ibn azakumullah, ada catatan penting di sini. Apa catatan pentingnya? Bahwa yang dicambuk, dihukum seperti Mistah dan Hasan bin Thabit dan Hamnah binti Jahash adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang mengakui kesalahannya. Rasulullah, aku ikut-ikutan, aku berbicara, hukumlah aku. Adapun para munafikin, selalu mereka mengambil sumpah-sumpahnya sebagai tameng. Adapun munafikin selalu bersumpah dengan nama Allah untuk melindungi dirinya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka sebagai tameng-tameng untuk melindungi diri-diri mereka, kemudian mereka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka dikatakan, kamu juga ikut bicara. La wallahi, sungguh demi Allah, aku tidak berbicara seperti itu. Wallahi ma aqulu hadzal qaul, aku tidak mengucapkan ucapan seperti itu. Masih ingat ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, ucapan yang jelek, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ketika ditanya, apa jawabnya? Demi Allah, aku tidak mengucapkan seperti itu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Sehingga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sumpah mereka dengan nama Allah, maka mereka terbebas. Maka mereka pun tidak dihukum. Ketika mau dihukum, wallahi saya tidak berbicara seperti itu. Selesai. Justru yang dihukum tadi yang benar-benar mengaku salah. Saya ini memang ikut-ikutan. Hati-hati. Jangan terbalik. Mengatakan seperti ucapan beberapa mutasyayyi', orang yang kesyiah-syiahan atau yang tertipu dengan syiah, yaitu menyatakan mereka-mereka dicambuk ketika itu adalah para munafikin. Hati-hati. Kelihatannya membela Aisyah. Aisyah yang suci, yang tidak berbuat dosa apapun, kemudian dituduh dengan tuduhan seperti itu. Mereka hanya dicambuk para munafikin itu. Maka mereka dicambuk itu seperti Hasan bin Thabit, Hamnah bin Jahsh, binti Jahsh, dan juga Mistah. Mereka adalah begini dan begitu. Dicerca mereka, seakan-akan mereka munafikin. Terbalik. Maaf. Justru munafikin tidak dicambuk karena mereka bersumpah dengan nama Allah kalau mereka tidak ikut-ikutan. Dengan dusta, nanti yaumul qiyamah mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Ishaq an ba'd rijal Bani Najjar, diriwayatkan dari beberapa orang-orang dari suku Bani Najjar, anna Abu Ayyub Khalid Ibn Zaid, Abu Ayyub yang bernama Khalid Ibn Zaid, qalat lahu imra'atuh, istrinya berkata kepadanya, istrinya yaitu Ummu Ayyub, atasma' ma yaqulun nas fi Aisyah, wahai suamiku, apakah kau dengar berita-berita manusia yang menceritakan tentang Aisyah? Qala bala, kata Abu Ayyub, iya, aku dengar. Wa dzalikal kadzib, itu adalah kedustaan. Akunti ya Ummu Ayyub fa'ilah, engkau wahai istriku, wahai Ummu Ayyub, apakah kau ikut-ikutan berbicara seperti itu? Qalat wallahi ma kuntu li af'alah, sungguh demi Allah, aku tidak mungkin melakukannya. Maka kata suaminya, Fa'aisyah, wallahi khairun mink. Aisyah demi Allah, lebih baik dari kamu, wahai istri. Kepada istrinya, mengatakan Aisyah, lebih baik daripada kamu. Ya, ini jangan ikut-ikutan membicarakan Aisyah. Sungguh Aisyah, lebih baik daripada kamu. Qalat falamma nazal al-Quran, dakara man qala min ahli al-fahishati maqal, min ahli al-ibki faqala ta'ala. Maka Khalid Aisyah menceritakan kembali. Ketika Al-Quran sudah turun, dakara man qala min ahli al-fahishati maqala, Allah sebutkan ucapan orang-orang yang berbicara dengan kejelekan-kejelekan. Apa yang mereka ucapkan, Allah kisahkan. Ini min ahli al-ifk, ini ucapannya para ahlul ifki, para mereka-mereka yang ikut mengucapkan berita dusta. Maka Allah katakan dalam ayatnya, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya mereka-mereka yang mendatangkan berita dusta itu hanya sebagian kalian. La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairun lakum, jangan kalian kira kalau itu jelek buat kalian, bahkan itu baik buat kalian. Qul inna a'udzubikumullah, yakni kalian di sini adalah Rasulullah SAW dan keluarganya, para istri-istri Nabi. Jangan dikira bahwa fitnah terhadap Aisyah ini adalah kejelekan buat kalian, tidak. Justru khairun lakum, lebih baik buat kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm, adapun masing-masing dari mereka yang ikut-ikutan, masing-masing mendapatkan dosanya. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan yang ikut andil terbesar, maka mereka mendapatkan azab yang besar. Khonibrina azakumullah. Di antaranya disebutkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan di sini disebutkan dari Hasan bin Thabit wa ashabuhu alladziina qalu maqal. Laula iz sami'tumuhu, kalau saja kalian itu mendengar berita itu. Dhannal mu'minuna wal mu'minat, kemudian orang beriman laki-laki dan perempuan kemudian menduga dengan dugaan-dugaan yang baik. Dhanna bi anfusihim khaira, mau mereka berprasangka dengan prasangka baik, maka itu lebih bagus buat mereka. Yani kalau saja mereka dengar berita itu langsung menolak dan berkata, enggak mungkin. Aisyah, aku kenal dia orang baik. Sufyan bin Mu'attal, aku kenal dia orang baik. Kalau saja mu'minun wal mu'minat yadhunnuna bi anfusihim khaira, kalau saja mereka berprasangka pada diri mereka dengan prasangka-prasangka yang baik, maka mereka akan selamat. Maksudnya, cobalah kalau mereka bersikap seperti sikapnya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Engkau dengar berita tentang Aisyah? Aku dengar, tapi itu berita dusta. Apakah engkau ikut-ikutan? Tidak, demi Allah. Enggak mungkin aku mengatakan seperti itu terhadap Aisyah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, orang-orang mukmin dan mukminah yang berprasangka baik. Tsumma qala ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahihim bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah, dan ingatlah ketika kalian menerima berita-berita itu dengan lidah-lidah kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian, ma laysa lakum bihi ilm, mengucapkan dengan lidah-lidah kalian, dengan mulut-mulut kalian, apa yang kalian sendiri tidak tahu ilmunya. Enggak tahu ilmunya. Apakah mereka lihat sendiri? Tidak. Apakah mereka mengetahui bukti-buktinya? Tidak. Berarti kalian berbicara tanpa ilmu. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian kira bahwa itu ringan. Kalian kira itu adalah enteng. Wa huwa 'indallahi 'adzim, padahal ucapan seperti itu di sisi Allah 'adzim, sangat besar. Qul inna a'udzubikumullah, mencerca seseorang yang mulia, yang tidak berbuat jelek, tidak berbuat salah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, ini jangan dianggap enteng, ini azim. La tahsabunahu hayyina, jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng, ini perkara besar, perkara berat. Apalagi berkait dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu. Maka Rasulullah SAW berkhutbah dan menyatakan dengan kalimat, di antara kalian ada yang menyakiti aku dengan menuduh keluargaku terhadap seorang yang baik. Yani Sufyan bin Mu'attal. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sakit. Sehingga perbuatan mereka bukan hanya menuduh Aisyah. Satu, menuduh Aisyah. Kedua, menyakiti hati Rasulullah SAW. Ketiga, menuduh Sufyan bin Mu'attal yang baik pula. Sudah tiga orang terzalimi. Bahkan salah satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang lain adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berarti mereka nantinya naudzubillah berarti menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat-riwayat dari Aisyah semuanya akan tertolak. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka menjatuhkan Rasulullah SAW karena memiliki istri yang seperti itu. Padahal Allah SWT setelah membantah berita tersebut, Allah katakan, At-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibat lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Al-khabithina lil-khabithat. Qanifrina azakumullah khumusim yang saharumati. Maka tidak mungkin Rasulullah yang mulia dipilihkan oleh seorang, oleh Allah, seorang pezina. Mustahil. Yang keenam, berarti menuduh Allah tidak hikmah. Kalau menuduh Aisyah berzina. Berapa sudah itu? Perbuatan yang kalian anggap hayyin, ternyata indallahi azim. Dan ini hukum mencerca sahabat. Hukum mencerca istri-istri Nabi, sama hukumnya. Azim, bukan hayyin. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Falamma nazala hadhil ayah fi Aisyah radhiyallahu taala anha wa fi man qala laha maqal, ketika turun ayat ini terhadap Aisyah dan turun pula berita ucapan-ucapan mereka, apa yang mereka ucapkan, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, wa kana yunfiq ala mithah liqarabatihi wa hajatihi. Abu Bakar berkata, dan beliau sudah terbiasa rutin memberikan infaknya kepada mithah. Kenapa? Liqarabatihi wa hajatihi. Karena mithah masih kerabatnya dan juga memang orang yang perlu dibantu. Setelah kejadian ini, Abu Bakar berkata, wallahi la unfiq ala mithah syai'an abadan. Sungguh demi Allah, aku tidak akan lagi membantu memberikan infaknya kepada mithah selama-lamanya. Wala anfa'uhu binaf'in abadan, dan aku tidak akan memberikan manfaat kepadanya selama-lamanya. Alladhi qala li Aisyah wa adkhala alaina, yaitu orang yang berbicara dengan tuduhan kepada Aisyah dan memasukkan fitnah ke keluarga kami. Demikian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qalat, Aisyah menceritakan lagi. Fa anzalallahu fi dhalik. Akhirnya Allah turunkan ayat itu untuk menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan harta dari kalian dan keluasan, jangan kalian menghalangi diri-dirinya untuk memberikan kebaikan kepada kerabat-kerabatnya, kepada orang miskin, kepada muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah memaafkan, hendaklah memaklumi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Maka ketika turun ayat itu, apalagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain menyatakan, la taj'alullaha 'urdatan bi aymanikum anta barru. Janganlah kalian membawa nama Allah untuk sumpah-sumpah kalian dalam menghalangi kebaikan. Yani Abu Bakar bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tapi bersumpah dengan nama Allah untuk menghalangi kebaikan. Aku tidak akan memberikan infak lagi kepada dia selama-lamanya. La taj'alullah urdatan li aymanikum. Jangan jadikan nama Allah sebagai sumpah-sumpah kalian dalam menghalangi kebaikan. Dalam menghalangi satu kebaikan. Jangan. Maka ketika ayat ini turun sampai pada kalimat, apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Maka Abu Bakar langsung menjawab, As-Siddiq, seorang yang langsung percaya, sami'na wa ata'na, maka dia berkata, bala wallahi, inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Sungguh demi Allah, aku ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayatnya mengatakan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka untuk diampuni oleh Allah? Maka Abu Bakar menjawab, sungguh demi Allah, aku suka untuk diampuni. Aku ingin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faraja'a ila mithah, maka dia kembali kepada mithah dan memberikan kembali infaknya sebagaimana biasanya. Alati kana yunfiq alaih, sebagaimana biasanya dia berinfak untuknya. Wa qala wallahi la unzi'uha minhu abada. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menghentikannya selama-lamanya. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Kisah tentang hadis al-ifk. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang Allah katakan, jangan kalian kira ini syarran lakum, bal huwa khairun lakum, bahkan itu lebih baik buat kalian. Bayangkan kalau tidak ada kejadian ini, mungkin tidak ada ayat ini. Iya kan? Kalau enggak ada kejadian ifk, berarti enggak ada hadis, enggak ada ayat yang membebaskan dan membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi ada kejadian ini, maka ada ayat-ayat yang langsung membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kata para ulama, setelah turun ayat yang membela Aisyah, maka tidaklah mencerca Aisyah kecuali orang yang menentang ayat, dan tidaklah orang menentang ayat kecuali kafir murtad keluar dari Islam. Tegas para ulama. Bahwasanya tidak mungkin mencerca Aisyah kecuali berarti mengingkari ayat ini. Dan tidak mengingkari ayat-ayat ini kecuali orang yang tidak percaya pada Quran. Dan orang yang tidak percaya pada Quran hanya orang kafir. Ini sungguh perkara yang sangat besar buat Rasulullah SAW dan keluarganya, dan khususnya buat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau tidak ada kejadian itu, belum tentu ada ayat ini. Iya kan? Qul inna a'udzubikumullah. Yang berikutnya adalah kisah Al-Hudaybiyah. Di akhir tahun ke-6 Hijriah, setelah hijrah. Thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah syahr Ramadan wa Syawal. Wa kharaja fi dil qa'dah mu'tamiran la yuridu harban. Maka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi tinggal di Madinah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan sampai bulan Syawal. Wa kharaja fi dil qa'dah mu'tamiran la yuridu harban. Maka keluarlah beliau pada bulan Dzulqa'dah untuk umrah. Tidak menginginkan perang, tapi untuk umrah. Wastanfara al-Arab wa man hawlahu, dan mengajak untuk berangkat, memerintahkan untuk berangkat kepada semua orang-orang yang muslimin. Khususnya orang-orang Arab Badui, ahli al-Bawadi yang tinggal-tinggal di tengah-tengah padang pasir, juga diajak semuanya dari kalangan Arab. Liyakhruju ma'ahu, untuk keluar bersama beliau umrah ke Mekah. Wa huwa yakhsha min Quraisy alladhi sana'u, dan beliau mengkhawatirkan Quraisy terhadap apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Maka dia mengajak semua kaum muslimin untuk berangkat, bukan mau perang, tetapi supaya mereka tidak berani menyerang, diupayakan jumlahnya besar. Ayyaridu lahu biharbin aw yasudduhu 'anil bait. Rasulullah mengkhawatirkan jangan-jangan Quraisy akan menentang mereka atau memeranginya, atau yasudduhu 'anil bait, atau menghalangi dari Ka'bah, dari bait. Tetapi ketika diajak orang-orang A'rab, wal A'rab, kata Allah dalam Al-Qur'an, asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang A'rab lebih dahsyat kufurnya dan kemunafikannya. Nanti di akhir kisah perjalanan Rasulullah SAW setelah wafat beliau, yang murtad adalah orang-orang A'rab. Beberapa munafikin juga orang-orang A'rab, orang-orang Badui. Ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk berangkat, fa'abba alaihi katsirun minal A'rab. Maka sebagian besar orang-orang A'rab menolak diajak oleh Rasulullah SAW ke Mekah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biman ma'ahu minal muhajirin. Maka berangkat Rasulullah SAW hanya dengan siapa yang bersamanya dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan man lahiqan bihi minal 'arab, dan siapa yang bergabung bersamanya dari kalangan 'arab. Hanya kurang lebih 700 orang saja. Wasaqa ma'ahul hadiyah. Maka Nabi membawa sembelihan-sembelihan untuk dijadikan sebagai kurban nanti di sana. Wa ahrama bil umrah. Dan beliau berihram untuk umrah. Liya'manan nas min harbihi. Berihram untuk umrah berarti berniat untuk umrah. Kalau niat untuk umrah, sudah memakai pakaian ihram, sudah mengikuti aturan ihram, sudah dilarang dengan larangan-larangan pada larangan ihram. Apa saja yang dilarang dalam ihram? Tidak boleh berburu, apalagi berperang. Tidak boleh berburu, tidak boleh berperang, enggak boleh memakai minyak wangi dan seterusnya. Pakaian juga khusus, hanya dua kain saja yang disarungkan dan yang diselendangkan. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh semuanya untuk berihram? Agar orang-orang musyrikin, kafirin, orang-orang Quraisy jangan takut dan jangan menganggap kita mau nyerang. Kami bukan mau nyerang, kami mau ihram. Lihat, kalau sudah seperti ini, kami enggak mungkin menyerang kalian. Kami enggak mungkin akan memerangi kalian. Liya'man an-nas min harbihi, agar manusia merasa aman bahwa kaum muslimin tidak mungkin menyerang mereka. Wal ya'lamu an-nasu annahu innama kharaja za'iran agar manusia tahu bahwa beliau dan kaum muslimin keluar hanya saja untuk ziarah lihadal bait ke Ka'bah. Wa mu'azziman lahu, hanya untuk mengagungkannya, untuk memuliakannya sebagaimana biasanya ihram, yaitu umrah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta kana bi Usfan. Maka keluarlah Nabi, berangkatlah Nabi sampai ke daerah yang namanya daerah Usfan. Di sana beliau ditemui oleh seorang yang bernama Bishr ibn Sufyan Al-Ka'bi. Bishr ibn Sufyan Al-Ka'bi. Qala ya Rasulullah, hadhihi Quraisyun qad sami'at bi masira. Ya Rasulullah, ini adalah orang-orang Quraisy. Aku lihat mereka sudah bersiap-siap karena mereka sudah mendengar kedatangan engkau. Fa kharaju ma'ahum al'ud al-matafil. Mereka keluar dengan membawa unta-unta. Aud al-matafil adalah unta-unta yang sudah punya anak, unta-unta yang mengeluarkan susu, unta-unta yang demikian keadaannya, yang gemuk-gemuk. Dan biasanya orang Arab kalau keluar membawa unta yang seperti itu adalah untuk perjalanan lama. Kenapa dikatakan untuk perjalanan lama? Ya, ini mereka punya bekal yang bisa jalan sendiri. Punya bekal yang bisa jalan sendiri. Haus tinggal minum susunya. Lapar tinggal sembelih anaknya. Karena audul matafil maknanya adalah induk-indukan unta yang masih diikuti oleh anaknya di belakangnya. Jadi susunya ada, anaknya mau sembelih ada, silakan. Dan tidak perlu dibawa berat-berat, bisa jalan sendiri bekalnya. Bekal tapi bisa jalan sendiri. Demikian a'udzu al-matafi. Wa qad nazalu bi dhiqwa. Kata Bishr ibn Sufyan, ya Rasulullah, mereka sudah membawa unta-unta yang induknya dengan anak-anaknya. Dan mereka membawanya sudah sampai di dhiqwa. Yu'ahiduna Allah la tadkhuluha 'alaihim abada. Bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian tidak akan boleh dan tidak akan mungkin untuk masuk ke Mekah selama-lamanya. Wa hadha Khalid ibn Walid fi khailihim. Dan juga ini Khalid ibn Walid dengan pasukan berkudanya. Qad qaddamuha ila Qura'il Ghamim. Mereka sudah berangkat menuju daerah Qura'il Ghamim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda mengomentari berita yang disampaikan oleh Bishr bin Sufyan. Ya waiha Quraisy. Ya waiha Quraisy. Duhai celakanya orang Quraisy. Laqad akalat humul harb. Sungguh celaka orang Quraisy, mereka sudah dikuasai oleh perang. Senangnya perang. Akalat hum al harb, dimakan oleh perang. Ya, ini dikuasai oleh perang. Madza alaihim law khalau baini wa baina sa'iril arab. Kenapa sih kalau mereka membiarkan kami, membiarkan aku dengan orang Arab? Biarkan. Fa inhum asabuni kana dhalika alladhi aradu. Kalau orang-orang Arab itu menimpakan padaku sesuatu yang jelek, maka Quraisy tinggal bersyukur saja. Iya kan? Karena mereka menginginkan aku mendapatkan sesuatu. Biarkan saja. Aku dengan manusia. Kalau aku diganggu oleh mereka, maka Quraisy tinggal menyatakan, "Ah, itu yang kami inginkan." Karena itu alladhi aradu, itu yang mereka inginkan. Wa in adharanillahu alaihim dakhalu fil Islam. Dan kalau mereka ternyata tidak menimpakan kejelekan kepadaku, malah mereka masuk Islam. Wal firi. Selesai. Apa ruginya orang-orang Quraisy? Kalimat ma alaihim maksudnya apa ruginya mereka orang-orang Quraisy? Kalau mereka membiarkan aku, kalau aku ditimpa kejelekan oleh orang-orang Arab, ya mereka juga senang aku ditimpa kejelekan. Kalau ternyata mereka masuk Islam, mereka juga tidak rugi. Wa in lam yaf'alu qatalu wa bihim quwwah. Kalaupun mereka tidak melakukan dan mereka memerangi, maka mereka punya kekuatan. Fama tadhunnu Quraisy? Apa yang dipikirkan, yang diperasangka oleh Quraisy? Fa wallahi la azalu ujahid 'ala alladhi ba'athani bihi hatta yudhhirahu Allah. Sungguh Demi Allah, kata Nabi, aku akan terus berjihad untuk memperjuangkan apa yang Allah utus aku dengannya. Ini aku akan terus berjihad memperjuangkan apa yang Allah utus aku untuk membawanya. Yaitu tauhid. Hatta yudhirahu Allah, sampai Allah menangkan au tanfarida hadhihi salifah, sampai Allah menangkan aku atau terpisah salifah ini. Salifah adalah urat leher. Dan biasanya urat leher itu dua, di kanan dan di kiri. Kalau terpisah, berarti mati. Itu maknanya. Hingga Allah menangkan atau Allah matikan aku. Itu maknanya. Sampai aku mati atau menang. Thumma qala rajulun yakhruj bina ala tariqin ghairi. Man rajulun yakhruj bina ala tariqin ghairi tariqihim. Kata Nabi, apakah ada di antara kalian yang bisa menunjukkan satu jalan selain jalan mereka? Karena tadi sudah sebutkan dua informasi. Bahwa pasukan mereka, satu sudah ada di Tua, dan pasukan berkuda sudah ada di Qura'ul Ghamim. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang tahu jalan lain selain jalan itu dan jalan ini? Karena mereka sudah menghadang, terpaksa harus cari jalan lain. Maka ada seorang sahabat yang menyatakan, ana ya Rasulullah. Maka diarahkan oleh sahabat tadi ke jalan yang sulit terjal, yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Nah, kita akan baca insyaallah pada kesempatan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.